kepada raja-raja, maka beliau senantiasa memulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga termasuk dari dalil bahwa menulis segala sesuatu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, terutama sesuatu tersebut adalah penting. Kemudian juga mencontoh apa yang ditulis di dalam mushaf-mushaf Al-Quran, yaitu penulisannya diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagian ulama berdalil bahwasanya semua perkara yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkaranya terputus, terputus kebaikannya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kullu amrin dzibalin la yuftahu bidzikrillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang penting tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka dia adalah abtar. Abtar artinya adalah terputus. Akan tetapi hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama dan dihasankan oleh sebagian yang lain. Dan yang menghasankan hadis ini Imam Nawawi, Ibnu Hajar, Ibnu Daqiqil Aid, kemudian Ibnul Mulaqqin. Dan juga hadis yang menunjukkan bahwasanya setiap perkara dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam ketika menulis surat kepada Ratu Saba. Beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, disebutkan di dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah, ensiklopedia ilmu fikih Islam, ittafaqa aktsaru al-fuqaha'i 'ala anna at-tasmiyata mashru'atun likulli amrin dzibal 'ibadatan aw ghairaha. Para ulama bersepakat, ulama fikih bersepakat bahwa mengucapkan basmalah disyariatkan untuk setiap perkara yang penting, baik itu ibadah atau selainnya. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penulis menulis Bismillahirrahmanirrahim di dalam kitabnya disebabkan karena itu. Kemudian penulis menyebutkan babu qawlihi ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Bab yang pertama, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk bergaul dengan kedua orang tuanya dengan baik. Surat Al-Ankabut ayat 8. Surat ke-29 ayat 8. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah kebiasaan penulis. Bahwasanya penulis menyebutkan, kalau saya katakan penulis itu siapa, Bu? Al-Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari yang menulis kitab ini. Penulis biasanya beliau di dalam bab-babnya menyebutkan ayat Al-Quran atau hadis Rasul. Taib. Bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk bergaul dengan kedua orang tuanya dengan baik. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, secara umum berarti bab ini adalah tentang bakti kepada kedua orang tua. Sekarang, apa itu wasiat? Wasiat. Wasiat, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama secara bahasa artinya adalah al-amru, perintah. Ketika Allah berfirman tadi, wawassainal insana, dan kami wasiatkan kepada manusia. Ini berarti perintah. Wasiat secara bahasa artinya adalah perintah. Dan wasiat secara istilah syar'i adalah al-amru al-mausul ma kana fi hayatihi bima ba'da mautihi. Artinya wasiat secara bahasa dan secara istilah syar'i adalah perintah yang terus-menerus dilakukan baik tatkala masih hidup atau sudah meninggal orang yang memerintahnya. Perintah yang terus-menerus dilakukan baik yang diperintah masih hidup atau yang memerintah masih hidup ataupun setelah meninggalnya. Jadi kalau seandainya orang tua kita berwasiat, itu berarti perintah untuk kita dan perintahnya terus-menerus dilakukan meskipun orang tua masih hidup atau sudah meninggal. Baik orang tua masih hidup atau sudah meninggal. Itu arti wasiat. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga disebutkan oleh para ulama, arti wasiat secara istilah syar'i, di antaranya yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Fathul Bari. Wa tutlaqu syar'an ala ma yaqa'u bihi az-zajru anil manhiyat wal hathu anil ma'murat. Wasiat jika disebutkan secara syariat adalah yaitu larangan untuk melakukan ancaman untuk melakukan larangan dan perintah untuk mengerjakan yang diperintahkan. Ancaman untuk melakukan yang dilarang dan perintah untuk mengerjakan yang diperintahkan. Itu arti wasiat diambilkan dari perkataan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Berarti di sini ketika kita katakan dan kami wasiatkan, berarti kami perintahkan dengan perintah yang terus-menerus, baik ketika masih hidup atau sesudah meninggalnya yang memerintah, ya, dan itu berupa perintah untuk berbuat baik kepada orang tua dan larangan untuk durhaka kepada orang tua. Intinya arti wasiat seperti itu. Ya. Tutlaqu ala ma yaqa'u bihi zajru anil manhiyat wal hathu anil ma'murat. Kata perintah, kata wasiat secara istilah syariat adalah sesuatu yang merupakan ancaman atas hal-hal yang dilarang dan perintah atas hal-hal yang diperintahkan. Baik. Ini ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan kami wasiatkan kepada manusia untuk bergaul dengan kedua orang tua. Bergaul di sini berarti hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka berdua. Cara berbicara, cara hidup bersama, bergaul, ya, dan segala hal yang berkaitan dengan hubungan dengan orang tua itu namanya bergaul dengan kedua orang tuanya. Kedua orang tua di sini adalah orang tua yang kandung, yang melahirkan mereka berdua, dan tidak termasuk di dalamnya mertua ataupun orang tua tiri, karena yang dimaksud adalah orang tua kandung sebagaimana yang disebutkan dalam banyak ayat yang berkaitan dengan bakti orang tua. Di antaranya surat Al-Ankabut ayat 8 ini. Surat ke-29 ayat 8 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassainal insana biwalidayhi." Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk bergaul dengan baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian wa in jahadaka, jika kedua orang tuamu memerintahkan untuk melakukan kesyirikan kepadaku yang kamu tidak ada pengetahuan tentang itu, fala tuti'huma, maka janganlah kamu taati mereka berdua. Mereka berdua kembali kepada kedua orang tua kandung. Begitu juga dalam surat Luqman, surat ke-31 ayat 14. Wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuh. Dan kami wasiatkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang ibunya telah mengandungnya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang tua yang dimaksud adalah orang tua kandung, karena kembali kepada ibu yang mengandungnya. Begitu juga dalam surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassainal insana biwalidayhi ihsana." Dan kami wasiatkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan. Ibunya mengandungnya dengan susah payah. Kembali lagi dikembalikan kepada kedua orang tuanya. Ini yang jelas orang tua yang dimaksud adalah orang tua kandung. Ya, orang tua kandung. Kemudian tadi sudah kita sebutkan, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk bergaul dengan kedua orang tuanya dengan baik. Apa maksud dengan baik? Ya, dengan baik. Bagaimana bergaul dengan baik? Maka dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsir Al-Baghawi, beliau mengatakan, an yaf'ala biwalidayhi ma yahsun. Berbuat kepada kedua orang tuanya apa saja yang baik. Nah, itu kata-kata dengan baik. Kita ambil dari perkataan para ulama, yaitu apa saja dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, apa saja dari kebaikan. Berbuat kepada kedua orang tuanya apa saja yang baik. Tentunya kata-kata yang baik ini kembali kepada apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan apa yang dihawa nafsui oleh manusia. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan bagaimana atau kenapa manusia diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Ini penting nih, Bu. Kenapa manusia diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua? Disebutkan dalam tafsirnya, yaitu innal walida huma sababu wujudil insan. Karena orang tua, kedua orang tua, mereka adalah sebab adanya manusia. Saya ada karena ada papah mama. Kemudian si fulan ada karena ada abah mamanya. Sebab keberadaan manusia. Ini yang menyebabkan kenapa diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua. Karena kedua orang tua sebab adanya manusia. Kemudian juga Imam Ibnu Katsir menyebutkan walahuma alaihi ghayatul ihsan. Dan sebab yang kedua, kenapa seorang manusia diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua? Karena kedua orang tua benar-benar telah berbuat baik kepada anaknya. Yang tidak bisa dibalas oleh anaknya. Benar-benar telah berbuat baik kepada anaknya. Yang tidak bisa dibalas oleh anaknya. Bahkan disebutkan dalam hadis, la yajzi waladun an walidihi syai'an illa an yajidahu abdan fayu'tiqahu fayashtariyahu wa yu'tiqahu. Tidak akan pernah seorang anak membalas jasa orang tua sampai sang anak itu mendapati orang tuanya budak, dia beli lalu dia merdekakan. Dan itu mustahil. Itu mustahil. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan fal walidu bil infaq wal walidatu bil isfaq. Dua-duanya mempunyai jasa yang luar biasa terhadap manusia. Sang bapak mempunyai jasa dengan menafkahi. Sang ibu dengan kasih sayang. Ini yang menyebabkan seorang manusia diperintahkan dan diwasiatkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi itu ibu-ibu. Penjelasan menarik dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Baik. Kemudian ibu-ibu harus paham juga surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 8 ini ada sebab turun ayatnya. Sebab turun ayatnya. Yaitu sebab turun ayat ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya bacakan kisahnya. Nazalat fihi ayatun minal Qur'an. Bahwa turun di dalamnya ayat-ayat dari Al-Qur'an. Qala Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, halafat ummu Sa'ad alla tukallimahu abadan hatta yakfura bidinih wala ta'kulu wala tashrab. Artinya Ummu Sa'ad, ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas, bersumpah untuk tidak membicarai Sa'ad bin Abi Waqqas selamanya sampai saat kufur dengan agama Islam, murtad lagi, keluar lagi dari agama Islam. Dan bersumpah untuk tidak makan, tidak minum. Sang ibu berkata, za'amta anna Allah wassaka biwalidai. Wahai Sa'ad anakku, kamu mengaku bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang kamu sembah, mewasiatkanmu untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Wa ana ummuk, dan aku adalah ibumu. Wa ana amuruka bihadza, dan aku memerintahkan engkau anakku untuk ini, yaitu murtad dari agama Islam. Maka apa yang terjadi kepada Sa'ad? Makastu thalathan hatta ghusya 'alaiha minal jahd. Lalu aku diamkan ibuku, berarti tidak makan tidak minum itu, selama 3 hari 3 malam. Sampai pingsan gara-gara keletihan 3 hari 3 malam. Faqama ibnun laha yuqalu lahu Umarah fasaqaha. Faja'alat tad'u ala Sa'ad. Maka ada seorang anak laki-laki yang dimiliki oleh ibu tersebut. Saudaranya Sa'ad berarti. Yang bernama Umarah. Kemudian Umarah meminumi ibunya. Setelah ibunya siuman, sadar, maka sang ibu mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dengan keburukan. Caci maki Sa'ad bin Abi Waqqas, pokoknya mendoakan keburukan. Maka turunlah ayat ini, Al-Ankabut ayat 8. Maka coba perhatikan ayatnya yang saya bacakan tadi. Ya, surat ke-29 ayat 8. Wa wassainal insana biwalidayhi ihsana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa in jahadaka, jika kedua orang tuanya memerintahkan kamu untuk melakukan kesyirikan tanpa ilmu pengetahuan yang engkau miliki, fala tuti'huma, maka janganlah kamu mentaati keduanya. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan gaulilah mereka berdua di dunia dengan baik. Nah, itu asal muasal cerita sebab turunnya surat Al-Ankabut ayat 8. Lihat bagaimana keimanan. Kalau sudah keimanan menancap di dalam hati, maka perintah ibu yang musyrikah tidak menjadi ukuran kalau bertentangan dengan iman. Ya, kalau bertentangan dengan iman. Nah, ini juga perhatian kepada saudari-saudari muslimah yang mungkin masih belum menikah. Kemudian dia ingin menikah. Ada laki-laki yang melamarnya. Ternyata laki-laki tersebut tidak disetujui oleh ibunya. Ya, disebabkan karena sebab syar'i. Misalkan agamanya kurang, akhlaknya buruk. Maka sang wanita ini tidak boleh mempertahankan cintanya. Dia taati ibunya. Ya. Tetapi kalau seandainya sang wanita ini dilarang oleh ibunya, disebabkan dengan sebab yang bukan syar'i. Sang ibu senantiasa memperhatikan penampilan calon laki-laki, calon laki anak perempuannya dari sisi materi. Ya, punya rumah, punya mobil, punya pekerjaan tetap atau yang semisalnya. Harus keturunan darah kuning dan semisalnya. Maka pada saat itu, apalagi kalau seandainya sang ibu memerintahkan untuk menikah dengan lelaki musyrik, maka ini fala tuti'huma, jangan taati mereka berdua. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan gauli mereka berdua dalam kebaikan. Nah, seperti itu ibu. Itu sebab turunnya ayat, ya. Baik. Sekarang ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis di dalam hadis yang pertama. Untuk sanad, Bu ya, saya tidak terlalu konsen ke dalamnya kecuali kalau ada yang penting saja. Kalau sanad, ya. Lihat mungkin di dalam buku terjemahan ibu-ibu tidak terlalu ditekankan tentang sanad atau sedikit saja tentang sanad, maka saya membaca dari buku aslinya. Karena membaca buku aslinya ini termasuk dari kesenangan pribadi saya karena berkaitan dengan ilmu hadis. Qala al-Bukhari rahimahullah, akhbarana Abu Nasr Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hasan ibn Hamid ibn Harun ibn Abdul Jabbar al-Bukhari al-ma'ruf bibni Nizaki qira'atan alayhi fa aqarra bihi fa qadima alayna hajjan fi safar sanata 70 wa 300. Qala akhbarana Abu al-Khair Ahmad ibn Muhammad ibn al-Jalil ibn Khalid ibn Huwairith al-Bukhari الكرماني الأبقسي البزار سنة 22 و300. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف الجعفي البخاري قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار أخبرني Qala sami'tu Aba Amr Asy-Syaibani yaqul haddatsana sahibu hadhihi ad-dar wa awma bi yadihi ila dari Abdullah qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla qala as-salatu ala waqtiha qala thumma ayyun qala thumma birrul walidain qultu thumma ayyun qala thumma al-jihadu fi sabilillah qala haddatsani bihinna walau stazattuhu lazadani. Taib. Para ikhwah dirahmati oleh Allah, kita baca hadisnya. Abu Nasr Ahmad bin Muhammad bin Al-Hasan bin Hamad bin Hamid bin Harun bin Abdul Jabbar Al-Bukhari yang lebih populer dengan nama Ibnu Niyazaki mengabarkan kepada kami, ia berkata, naskah ini dibacakan kepadanya dan beliau membenarkannya. Telah datang serombongan orang kepada kami pada bulan Safar tahun 370 Hijriah. Mereka berkata, Abul Khair Ahmad bin Muhammad bin Al-Jalil bin Khalid bin Huwairith mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Abul Walid mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Al-Walid bin Al-Izar mengabarkan kepada aku. Ia berkata. Nah, ini kata-kata ia berkata itu adalah sanad namanya, Bu. Itu sanad, Bu. Jadi ini Imam Bukhari sekarang ingin menyebutkan tentang sanadnya. Ya. Kemudian dari Amr bin dari Amr Asy-Syaibani berkata, ini agak kurang ya, terjemahannya kurang, Ibu boleh dicatat. Ia berkata, Al-Walid bin Al-Izar mengabarkan kepadaku. Al-Walid bin Al-Izar mengabarkan kepadaku. Bentar ya. Silahkan diperbaiki Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, perbaiki ya. Saya bacakan dari awal, Abu Nasr Ahmad bin Muhammad bin Al-Hasan bin Hamid bin Harun bin Abdul Jabbar Al-Bukhari yang lebih populer dengan nama Ibnu Niyazaki mengabarkan kepada kami. Ia berkata, naskah ini dibacakan kepadanya dan beliau membenarkannya. Telah datang serombongan orang kepada kami pada bulan Safar pada tahun 370 Hijriah. Mereka berkata, Abul Khair Ahmad bin Muhammad bin Al-Jalil bin Khalid bin Huwairith Al-Bukhari mengabarkan kepada kami. Ya, mengabarkan kepada kami. Pada tahun, nah di situ Bu, pada tahun 322. Ia berkata, nah, perhatikan Bu, ia berkata, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Ahnaf Al-Ju'fi Al-Bukhari berkata. Nah, itu kurang di situ ya. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Al-Ju'fi bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Ahnaf Al-Ju'fi Al-Bukhari. Ia berkata, Abul Walid mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Walid bin Al-Izar mengabarkan kepadaku, ia berkata, dari Abu Amr Asy-Syaibani berkata, pemilik rumah ini sambil menunjuk rumah Abdullah bin Mas'ud. Jadi yang meriwayatkan hadis ini namanya Abu Amr Asy-Syaibani. Abu Amr Asy-Syaibani menunjuk kepada sebuah rumah, pemilik rumah ini, maksudnya rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu amal apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian beliau bersabda, lalu berjuang, berjihad di jalan Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, beliau bersabda demikian, kalau sekiranya aku meminta ditambah, niscaya beliau akan menambahnya. Nah, inti hadisnya itu, Bu. Jadi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, ayyul amali ahabbu ilallah azza wa jal. Amalan apa yang paling dicintai Allah azza wa jal? Ini pelajarannya, ibu-ibu, pelajarannya, yaitu kebiasaan ulama terdahulu dari para sahabat Nabi, mereka senantiasa untuk urusan akhirat mencari yang paling tinggi. Untuk urusan ibadah, senantiasa mereka mencari yang paling tinggi. Ya. Dalam urusan ibadah, mereka mencari yang paling dicintai oleh Allah, paling besar pahalanya, paling utama. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwasanya kebiasaan para sahabat adalah mencari ataupun beramal dengan amalan yang paling tinggi. Nah, kita amalkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hal ini menunjukkan pula bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertasabuk, bertanafus, saling lomba, berlomba dalam kebaikan. Nah, itu pelajaran kedua. Ya. Ini ketika ada pertanyaan seperti ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi kebiasaan mereka saling berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam perihal ibadah, bukan dalam perihal dunia. Tapi dalam perihal ibadah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis bahwa yang dimaksud dengan salat pada waktunya adalah salat di awal waktu. Ya. Salat di awal waktu. Kalau di sini kan as-salatu ala waqtiha, pada waktunya. Dalam riwayat Imam Muslim, as-salatu li waqtiha. Ya, menunjukkan kepada awal waktu. Ya, menunjukkan kepada awal waktu. Aku bertanya lagi, lalu amal apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini menunjukkan kata-kata lalu, lalu amal apa? Lalu ini menunjukkan kepada urutan. Lalu menunjukkan kepada urutan. Artinya, amalan yang paling dicintai oleh Allah pertama kali salat pada waktunya. Dan tadi dalam tafsiran lain, salat di awal waktu. Kemudian, nah, kemudian itu menunjukkan kepada urutan. Kemudian bakti kepada kedua orang tua. Kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata lalu yang dalam bahasa Arabnya itu summa, ya, summa, kemudian itu menunjukkan kepada urutan. menunjukkan kepada urutan. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian lalu apa? Beliau bersabda, lalu berjuang di jalan atau berjihad di jalan Allah. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berjihad di jalan Allah maksudnya adalah mengangkat senjata. Ya, berjihad di jalan Allah maksudnya adalah mengangkat senjata melawan kaum muslimin. Ibnu Mas'ud berkata, kalau beliau bersabda demikian, maksudnya Nabi Muhammad SAW bersabda seperti itu, kalau sekiranya aku minta tambahan, artinya aku bertanya lagi, lalu apa lagi, minta tambahan, maka niscaya beliau akan menambahkannya. Maksud niscaya beliau akan menambahkannya sesuai dengan keperluan yang bertanya. Sesuai dengan keperluan yang bertanya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti di dalam hadis ini terdapat keutamaan bakti kedua orang tua, yaitu bahwa bakti kepada orang tua adalah amalan kedua dalam hadis ini yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca bu kandungan hadis ini. Satu, perintah untuk senantiasa mengerjakan sholat pada waktunya berdasarkan hadis tadi, liwaktiha, dan sholat pada waktunya, waktu sholat itu adalah syarat paling kuat di dalam sholat. Tidak boleh diundur kecuali karena halangan syar'i. Itu garis bawahi baik-baik, Bu. Waktu sholat syarat yang paling kuat. Tidak boleh diundur, ya, kecuali karena ada halangan syariat. Seperti safar, seperti perang, atau yang semisalnya kelupaan, ya. Maka apabila ada orang dengan sengaja meninggalkan sholat sehingga keluar waktunya, maka dia wajib bertaubat dengan taubatan nasuha, dan pendapat yang lebih kuat tidak ada qadha atasnya dan tidak ada bayar fidyah atau kafarat atasnya. Nah ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Rasulullah SAW bersabda, man nama an salatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Siapa yang tertidur dari salatnya atau kelupaan, maka hendaklah dia mendirikan salat tersebut ketika dia ingat. Maksudnya ketika dia bangun dari tidurnya, ketika dia ingat dari lupanya, tidak ada penebus apapun atas salat yang tertinggal tadi kecuali itu. Kata-kata tidak ada penebus apapun berarti kalau seandainya dia meninggalkan sholat dengan sengaja, tidak ada halangan syar'i, maka pada saat itu tidak ada qadha atasnya. Ini pendapat yang lebih kuat. Kandungan hadis yang kedua, keutamaan menghormati kedua orang tua. Dari sisi mana keutamaannya? Dari sisi yaitu dia amalan paling dicintai oleh Allah. Yang kedua, amalan paling dicintai oleh Allah yang kedua. Yang ketiga, keabsahan penggunaan kata lau, seandainya, berdasarkan perkataan Abdullah bin Mas'ud, walawistazatuhu lazadani. Di dalam ilmu akidah, kita tidak boleh mengatakan lau. Kalau seandainya saya tidak begini, maka tidak terjadi seperti ini. Rasulullah SAW mengatakan, fa in asabaka syai'un faqul qadarullah wa ma syaa fa'al fala taqul law fa inna law taftahu 'amala syaitan. Sesungguhnya law akan membuka amal-amal syaitan, ya, amal-amal syaitan. Maka tidak boleh mengucapkan kalau seandainya. Tetapi ada berbagai macam kalau seandainya boleh. Ya, kalau seandainya boleh. Sekarang saya ingin sebutkan kalau seandainya yang dipakai dalam agama, bagaimana kedudukannya? Pertama, ucapan seandainya ataupun kalau seandainya digunakan untuk menentang syariat, maka ini haram. Menentang syariat. Contoh dalam surat Ali Imran ayat 68. Lau ata'una ma qutilu. Kalau seandainya mereka mentaati kita, maka mereka tidak akan terbunuh. Ini perkataan orang munafik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika mau berperang. Coba mereka, kalau seandainya mereka taat kepada kita, mereka tidak akan terbunuh. Nah, ini namanya kalau seandainya untuk menentang syariat. Ini haram. Ini satu. Yang kedua, kalau seandainya untuk menentang takdir. Ini juga haram. Ini juga haram. Ya. Seperti misalkan surat Ali Imran ayat 156. Law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Seperti juga perkataan orang-orang munafik. Kalau seandainya mereka di sisi kami, enggak keluar dari kota Madinah, mereka tidak akan mati, tidak akan terbunuh. Nah, ini namanya menentang takdir. Kalau seandainya begini, niscaya begini. Itu namanya menentang takdir. Kalau seandainya yang ketiga, yaitu kalau seandainya untuk atau dalam rangka menyesal. Menyesal. Apa yang sudah terjadi? Kalau seandainya kada kayak ini, kada mungkin kayak itu. Menyesal atas apa yang sudah terjadi. Maka ini haram. Sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi. Lau anni fa'altu kada, lakana kada wa kada. Tidak boleh seseorang mengucapkan, kalau seandainya coba aku mengerjakan seperti ini, maka niscaya akan terjadi seperti ini. Ya. Walakin qul qadarullah wa masyafa'al. Tapi ucapkanlah. Itulah takdir Allah, dan Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Fa'inna law taftahu amal syaitan. Sesungguhnya ucapan kalau seandainya membuka pintu-pintu syaitan. Maka ini haram hukumnya. Ya. Kemudian, penggunaan lau, kalau seandainya lagi, dalam rangka melegalkan maksiat, bersandar dengan seandainya untuk bermaksiat, ini juga haram. Ya, seperti firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 20, lau syaa'ar rahman na'abadnahu. Kalau seandainya Allah Maha Pengasih menginginkan kita, niscaya kami tidak akan menyembah berhala. Nah, ini enggak boleh ini. Bersandar dengan kalau seandainya untuk melegalkan maksiat. Nah, ini enggak boleh. Melegalkan maksiat. Contoh misalkan, kalau seandainya Allah memberikan kehendaknya kepada kami, maka niscaya kami akan sholat di masjid, misalkan bagi laki-laki. Ini gak boleh. Kalau ente malas ke masjid, ya bilang aja malas. Jangan sampai bersandar kepada apa? Takdir. Nah, ini bu, penggunaan lau kalau seandainya yang haram ada 4. Apa tadi bu yang pertama? Menentang syariat. Ya, seperti orang munafik yang diperintahkan untuk berjihad. Maka mereka tentang. Seandainya mereka taat, itu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, seandainya mereka taat kepada kami, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Ini namanya menentang syariat. Yang kedua, apa bu? Menentang takdir. Itu sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 156. Kalau seandainya mereka berada di sini, di kota Madinah, tidak keluar, tidak menghadapi musuh, niscaya tidak akan mati. Nah, ini menentang takdir. Kalau takdirnya mati, meskipun dimanapun sudah mati pastinya. Meskipun di bunker, di bawah tanah. Ya. Kalau seandainya memang takdirnya mati, pasti mati. Ini namanya menentang takdir, tidak boleh. Yang ketiga, dalam rangka apa? Menyesal. Ya. Ya. Kalau bahasa kita tuh, Coba kada keluar rumah sidin tadi tuh. Ya? Ini saya pernah ada, saya di Jakarta ada kawan dekat, saking dekatnya sama keluarganya pun dekat sekali. Sampai sekarang, ketika ibu itu meninggal, kita menyebutnya ibu, ketika ibu itu meninggal, bapak berkata kepada saya, "Nah Ahmad," katanya, "coba ibu tidak dioperasi." Nah ini menyesal, karena sudah meninggal. Ini enggak boleh. Sama ada juga saya pernah ke Sulawesi waktu itu, ada orang berkata, "Ustaz, saya itu menerima takdir. Alhamdulillah, saya terima takdir." Jadi kayak mantap banget. "Saya terima takdir. Ibu saya meninggal, itu sudah takdirnya. Saya terima, Ustaz." Cuma, Ustaz. Nah, ini cumanya ini sebenarnya enggak terima. Ya. Cuma, kenapa Pak? Cuma. Ketika ibu sakit, Ustaz, saya itu dilarang oleh ibu untuk membawanya ke rumah sakit. Padahal saya mampu. Tapi ibunya melarang. Maka akhirnya saya taat kepada ibu. Dan tidak beberapa lama, beberapa jam memang ibu meninggal. Nah, saya ikhlas Ustaz. Rela dengan, orang Indonesia biasa menggunakan rela itu ikhlas ya. Sebenarnya rela yang lebih tepat. Karena ikhlas itu untuk ibadah. Saya rela Ustaz dengan kematian ibu saya. Cuma masih terpikir ini. Coba saya, nah lihat, kalau seandainya saya bawa ke rumah sakit, minimal hati ini sudah terobati Ustaz. Ini gak boleh. Kenapa? Karena menyesal atas yang sudah terjadi. Yang keempat apa Bu? Seandainya untuk melegalkan maksiat. Ya, coba Allah beri petunjuk, niscaya semuanya masuk Islam. Ini enggak boleh seperti ini. Ya. Seandainya Allah beri petunjuk, niscaya kami tidak menyembah berhala. Nah, ini enggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena manusia diberikan semua. Ini perhatikan baik-baik. Ini yang sering orang bersandar dengan maksiat, dengan takdir, ya. Misalkan fulan, "Ente kenapa bermaksiat? Kayaknya sudah takdirnya, Ustaz." Ya, takdirnya memang seperti ini, Ustaz. Maka kita katakan bahwa manusia tidak boleh bersandar dengan takdir dalam perihal melegalkan maksiat. Sebabnya kenapa? Karena seluruh sarana sudah Allah sediakan agar manusia taat. Jadi ya, itu sebabnya. Enggak boleh orang bersandar, "Ah, kalau Allah kasih hidayah nih saya dia masuk Islam." Berarti sudahlah itu mungkin dimaafkan. Oh, semuanya kehendak Allah. Ya, kalau Allah kasih hidayah nih saya dia jauh dari kesyirikan, pasti mengerjakan sholat. Itu kan kehendak Allah. Seandainya tidak pada tempat ini haram. Kenapa? Karena seandainya untuk melegalkan maksiat. Kenapa tidak boleh? Karena apa jawabannya tadi, Bu? Allah telah menyediakan sarana agar manusia mendapatkan petunjuk. Nah, apa sarananya? Satu, Alkitab diturunkan, Al-Quran. Apalagi sarananya? Rasul diutus. Apalagi sarananya? Dijelaskan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Wahadainahun najdain faalhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami berikan petunjuk kepada dua jalan. Silahkan pilih. Le ente milih jalan maksiat, itu salah. Itu berarti pilihan ente. Ini berarti tidak boleh bersandar dengan takdir dalam perihal maksiat. Kenapa? Karena yang memilih saat itu siapa? Dia sendiri. Kami berikan wahyu. Jalan yang baik, jalan yang buruk, wataqwah, dan jalan yang baik. Silahkan pilih. Dia ternyata memilih fujur, jalan orang-orang fajir, orang-orang berdosa. Berarti salahnya di situ dia. Berarti Allah ketika mentakdirkan dia mendapat siksa neraka, Allah tidak berbuat zalim. Karena Allah sudah sediakan sarana begitu maksimal agar orang itu mendapat petunjuk, memilih petunjuk. Dia malah memilih jalan kesesatan. Nah, ini pembicaraan law ya, Bu ya. Baik. Lalu law yang diperbolehkan bagaimana? Nah, yang seperti ini. Law yang diperbolehkan adalah law untuk kebaikan. Kalau saya masih hidup tahun depan, kata Nabi, niscaya saya akan berpuasa tanggal 9 Al-Muharram. Masih ingat Bu hadisnya? Ya. Kan Nabi Muhammad SAW berpuasa hanya tanggal berapa? 10 Muharram. Lalu diingatkan oleh para sahabat, kenapa mengagungkan tanggal 10 Al-Muharram? Itu kan kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi Nasrani. Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul SAW kemudian memperbaiki. Lau istu ila qabil la asumanna tasi. In istu, jika aku hidup, seandainya aku hidup tahun depan, aku sungguh akan benar-benar berpuasa tanggal 9. Sama seperti ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kalau sekiranya, kalau seandainya aku minta ditambah, niscaya beliau akan menambahkannya. Ini perkara baik, bukan perkara yang haram-haram tadi. Sama juga ketika haji, Rasulullah SAW bersabda, "Lau istaqbaltu min amri mastadbartu masuktul hajj." Kalau seandainya aku mengetahui perkara yang akan datang, maka niscaya aku ketika haji tidak bawa hewan hadyu dari kota Madinah. Artinya, kalau seandainya aku tahu perkara yang baik yang akan datang, niscaya aku tidak bawa hewan hadyu dari kota Madinah yang menyebabkan aku berhaji secara qiran. Padahal haji yang lebih utama adalah haji tamattu. Dan haji tamattu tidak bawa hadyu dari luar, tapi hadyunya dari kota Mekah. Nah, ini kata-kata kalau seandainya. Ya. Jadi itu Bu, ada kalau seandainya yang haram, ada kalau seandainya yang boleh. 4, perlunya mempertimbangkan situasi dan kondisi penanya ketika menjawab pertanyaan sesuai tingkatan nalar mereka. Ini penting terutama bagi para ulama ahli fatwa. Kadang-kadang ada yang bertanya, pertanyaannya sama, jawabannya kadang-kadang redaksinya beda-beda karena sesuai dengan penanya. Saya juga sering mengatakan itu, melakukan itu. Misalkan ada yang bertanya tentang, "Ustaz, apa hukumnya ini?" Maka saya langsung jawab, "Haram, jauhi ya." Sudah. Dia begitu saya jawab. Ada yang bertanya, kemudian saya melihat dia perlu untuk ditekankan. Wahai saudaraku, haram. Karena begini, begini, begini. Ayatnya begini. Dalilnya begini. Nah, itu dia. Ya, sesuai dengan keadaan penanya. Makanya sering Rasulullah SAW ditanya, "Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?" Jawabannya beda-beda. Sesuai dengan apa? Yang bertanya. Baik. Kemudian yang kelima, pengagungan para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tidak banyak bertanya kepada beliau. Nah, ini salah satu adab murid kepada guru. Ya, tidak terlalu banyak. Makanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum suka kalau ada orang Arabi. Arabi itu orang Badui. Badui itu dari kata bada, baida. Baida itu artinya orang pedalaman, orang kampung Arab yang tinggal di padang pasir. Ya, suka mereka kalau datang orang Badui. Karena pertanyaan orang-orang Badui itu senantiasa bermanfaat untuk para sahabat. Kenapa para sahabat tidak bertanya? Enggan, sungkan. Ya, demi menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. 6, metode tanya jawab merupakan salah satu metode terbaik dalam mengulangi pelajaran. Dalam murojaah tanya jawab. Ya. Saya ingat teman saya, Ustaz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin, Firanda Dirja, itu gak bisa belajar kecuali harus ada kawan yang dia ajak diskusi. Dan pasti kawan diskusinya kalah. Saking pintarnya ya. Kenapa? Karena kalau belajar sendiri ngantuk. Beda dengan sebagian orang. Sebagian orang kadang-kadang di kamar sendirian, baca buku, habis itu guring. Ya. Itu. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah. 7, pelajaran bagi seorang mufti dan pengajar untuk bersabar dalam menghadapi penanya dan murid yang ia ajari. Kenapa? Karena di sini Rasulullah SAW ditanya oleh siapa? Abdullah bin Mas'ud. Dengan thumma ayyun. Lalu apa lagi wahai Rasulullah? Lalu apa lagi? Lalu apa lagi? Maka pada saat itu harus sabar. Dan ini sulit memang. Ya, ini sulit. Dan kita rasakan sendiri ini perkara sulit. Harus benar-benar ikhlas sehingga bisa sabar menghadapi pertanyaan. Karena kadang-kadang ada yang bertanya itu ngeyel aja. Ya. Jadi sudah dijawab, Ustaz, apa hukumnya begini, begini, begini? Saya katakan, hukumnya haram, Bu, karena dalilnya ini, ini. Oh, jadi saya tidak boleh ya, Bu? Ya, Ustaz. Masih ngulang dia pertanyaannya. Ya. Maka pada saat itu, kadang saya pribadi kurang sabar. Ini sudah dijawab. Masih bertanya lagi. Maka saya kadang-kadang menjawab, mengatakan, kalau bertanya lagi, lihat jawaban saya di atas. Saya bilang. Itu kalau bertanya lewat WhatsApp biasanya begitu. Ini kadang-kadang harus sabar. Bukan kadang-kadang, harus sabar menghadapi orang yang bertanya. Ini kira-kira ibu yang bisa saya sampaikan dalam kajian ini. Dan insyaallah sepertinya cara kita mengkaji seperti itu. Jadi saya terangkan dulu hadisnya apa, kemudian kita ambil kandungan-kandungan hadis yang disebutkan dalam buku kita, dan kita memakai cetakan ini ya, biar satu, ibu-ibu diharapkan untuk membawa kitabnya dan pakai cetakan ini. Nah, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Untuk Kamis depan libur dulu karena saya safar ya. Insyaallah akan bertemu kembali Kamis lusa. Bagaimana cara kita untuk menghindari kata jika karena sudah terbiasa dalam keseharian berucap seperti itu tanpa ada niat melanggar hukum Allah, tapi karena sudah berusaha kebiasaan berucap jika tadi coba tadi kata ini, maka jauhi Bu ya. Orang bisa karena biasa. Kalau seandainya kata jika dimaksudkan untuk seandainya yang diharamkan yang ada 4 tadi, maka itu dijauhi. Berusaha untuk menjauhi ya. Coba aku kada bertemu Sidin tadi. Nah, ini jauhi itu. Kalau tujuannya untuk menentang takdir, kalau tujuannya untuk melegalkan maksiat, kalau tujuannya untuk menentang ketaatan, kalau tujuannya yang haram-haram tadi, maka dijauhi. Ya, wallahu a'lam. Barakallahu fiikum wa fiik. Barusan beredar kertas pemesanan buku yang kita pakai saat ini. Apakah ini termasuk jual beli di dalam masjid yang terlarang? Maka jawabannya lebih baik di luar masjid. Ya, tetapi meskipun demikian itu hanya sebatas pemesanan, bukan jual beli. Ya, lebih baik di luar masjid, ditentukan di luar masjid. Misalkan di luar masjid di halaman ini tidak mengapa. Ya, wallahu a'lam. Jika saya berkata, seandainya saya kaya, saya akan hajikan orang tua saya. Itu gimana Ustaz? Nah, semestinya ibu sudah bisa jawab nih. Gimana? Boleh enggak Bu? Boleh. Kenapa? Karena dia adalah niat baik. Bahkan itu adalah niat baik. Ya. Sama seperti hadis Rasul tadi. Kalau seandainya aku hidup tahun depan, niscaya aku akan benar-benar berpuasa tanggal 9. Boleh itu. Apa saya menyalahkan takdir saya dengan hidup seperti ini? Maka jawabannya gini, Bu. Kita miskin, kita sederhana, ataupun ada orang yang diluaskan rezekinya, itu takdir Allah. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan seseorang manusia tidak tercela dengan takdir yang Allah telah takdirkan, yang dia tidak bisa mengelak. Ya, tidak bisa mengelak dia. Maka pada saat itu cantiknya wajah, banyaknya harta bukan ukuran seseorang mulia atau tidak. Tetapi ukurannya adalah tingginya iman dan bagusnya amal. Ini Ibu. Maka tidak tercela wanita yang tidak cantik, tidak tercela wanita yang tidak kaya. Karena dia murni mutlak pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, maka yang paling bagus dilakukan terhadap harta dan rupa adalah bersyukur dan menerima dengan kelapangan hati, yang disebut dengan qanaah. Itu yang paling bagus sikap seorang muslim. Lihat hadis Rasul riwayat Imam Muslim, man ruziqa kafafan man qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam dan diberikan rasa cukup, kafafan, dan puas dengan apa yang Allah berikan, dipuaskan oleh Allah dengan apa yang diberikan kepadanya. Ini orang yang beruntung. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka ketika, apakah saya menyalahkan takdir saya dengan hidup seperti ini? Ini mungkin ada semacam penyesalan. Kenapa saya keadaan ekonomi begini? Kenapa tidak begini? Maka jawabannya, yang paling baik sikapnya terhadap harta dan rupa adalah puas dengan pemberian Allah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, irdha bima qasamallah takun aghnan nas. Puaslah dengan pemberian Allah, niscaya kamu menjadi manusia yang paling terkaya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan-amalan yang dicintai Allah adalah berbakti kepada orang tua, kemudian berjihad di jalan Allah. Semisal kita mendapat panggilan jihad di jalan Allah untuk berperang, tapi orang tua tidak mengizinkan karena alasan tidak ingin kehilangan sang anak. Apa yang harus dilakukan sang anak tersebut? Antara berbakti menuruti keinginan orang tua atau berjihad? Jazakallahu khairan. Perhatikan baik-baik. Berjihad hukumnya ada dua macam. Ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Fardu ain adalah apabila jika ada panggilan jihad dari pemimpin kaum muslimin agar kaum muslimin berjihad, maka itu berarti fardu ain. Atau jika ada musuh menyerang ke daerah kaum muslimin yang dia tinggal di situ, maka ini berarti mempertahankan daerah kaum muslimin dari musuh orang-orang kafir, ini wajib hukumnya, berarti fardu ain. Nah, itu dia. Di sana ada jihad yang hukumnya fardu kifayah. Yang apabila sebagian kaum muslimin berjihad, maka dosa gugur atas sebagian yang lain yang tidak berjihad. Nah, mentaati atau mendapat izin dari orang tua untuk berjihad wajib tatkala jihad fardu kifayah. Nah, itu dia. Ya. Mendapatkan izin dari orang tua tatkala berjihad ini wajib dalam jihad yang jenisnya hukumnya fardu kifayah. Adapun fardu ain semuanya wajib berjihad, ini tidak wajib untuk mendapatkan izin dari orang tua. Apa dalil wajib mendapatkan izin dari orang tua? Yaitu ada seorang pemuda datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yubayi'uhu alal hijrah, membaiat beliau untuk berhijrah. Dan berhijrah termasuk dari jihad. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahayyun wa afan dan kedua orang tuanya ketika ditinggalkan untuk berhijrah, maka kedua orang tuanya ini menangis. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Irji' ilaihima adhhikhuma kama abakaitahuma. Wahai pemuda, pulang engkau kepada kedua orang tuamu. Buat mereka berdua tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka berdua menangis. Ini juga menunjukkan, ini hadis menunjukkan wajibnya mendapat izin dari orang tua tatkala berjihad. Begitu juga ada seorang pemuda yang ingin berjihad. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, Ahayyun walidat? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka pemuda ini mengatakan, Naam, iya. Kedua orang tua saya masih hidup. Maka Rasulullah SAW bersabda, Fafihima fajahid. Berjihadlah mengurus kedua orang tuamu. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya wajib mendapatkan izin dari orang tua ketika berjihad. Tapi itu dalam jihad yang hukumnya fardu, apa bu? Fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Nah ini ibu-ibu, wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ibu-ibu, saya berusaha untuk kitab Al-Adabul Mufrad ini karena hadisnya sampai kepada hadis yang keberapa ini? 287. Ini kalau seandainya panjang-panjang pensyarahannya, ini sampai kita becucu belum habis ini. Makanya secukupnya pensyarahannya. Ya, tetapi insya Allah apa yang penting akan disebutkan. Ya, jadi tidak seperti pengkajian kitab Tauhid gitu dalam malam Kamis yang panjang lebar. Ya, tetapi yang jelas tetap kita baca kandungan-kandungan hadis yang disebutkan. Silahkan jika ada pertanyaan. Barakallahu fiik wa fiik. Untuk mencapai qanaah, saya sangat sulit. Berilah nasihat Ustaz. Apakah penuh proses? Maka jawabannya, ibu saudari saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, semua ketaatan perlu usaha. Itu antunna harus tahu. Ya, hafizakumullah. Antunna harus yakini. Semua ketaatan harus ada usaha. Lihat Rasulullah SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Wa innamal hilmu bittahallum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Sifat sabar didapat dengan berusaha sabar. Berusaha sabar. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, man yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang berusaha sabar, Allah akan memudahkan dia untuk sabar. Nah sama, sifat qanaah juga begitu, merasa puas dengan pemberian Allah, perlu proses. Tapi prosesnya jangan berjalan ke belakang. Prosesnya jangan selalu berjalan di tempat, tidak. Prosesnya harus jalan terus maju. Harus ada progres di dalamnya, kemajuan. Ya, kemajuan. Nah, salah satu yang perlu kita bicarakan ketika membicarakan proses untuk qanaah adalah kiat bagaimana cara agar qanaah adalah disebutkan dalam hadis Rasul riwayat Imam Muslim, unzur ila man huwa asfala minkum wala tanzur ila man huwa fawqakum dzalika ajdaru alla tazdari ni'matallah. Lihatlah orang yang di bawah kalian dalam perihal dunia. Dan jangan lihat dalam perihal dunia orang yang di atas kalian. Lebih mewah, lebih megah, lebih cantik, lebih ganteng suaminya, lebih. Tidak. Tapi lihat yang ada di bawah. oh ada yang lebih dari yang kurang dari kita, lebih kurang dari kita dalam hal ini dan semisalnya. Ya. Maka itu kiat yang paling utama agar bisa bersifat qanaah. Proses yang kedua atau kiat yang kedua agar bisa bersifat qanaah, yakini di dunia cuma sementara. Cuma sementara. Bukan untuk selama-lamanya. Dan hidup Anda sekarang ada yang 30-an, 40-an. Itu tidak terasa hidupnya. Sedangkan kita dicap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 60, antara 60 sampai 70. Berarti sudah dari setengah kita melewati, itu tidak terasa. Berarti pula setengahnya tidak akan terasa. Nah, ini ibu-ibu. Cuma sementara, bukan selamanya. Dan kalaupun ya, untuk hidup maka tidak akan bisa dibawa mati. Ini. Itu bisa dijadikan yang ketiga, yaitu apa yang kita miliki tidak akan pernah kita bisa bawa mati. Saya dulu sering dulu mengatakan, kalau kita sedang iri dengan kekayaan seseorang, kemegahan seseorang, kemewahan hidup seseorang, ya, kita ucapkan 3 atau 4 kata, tidak dibawa mati. 3 kata. Tidak dibawa mati. Dan itu berdasarkan hadis riwayat Bukhari, yatba'ul mayyita thalathatun. Yang akan mengikuti mayat 3. Yang pertama maluhu. Yang kedua ahluhu. Yang ketiga kemudian amaluhu. Hartanya, amalnya dan keluarganya. Ya. Yarji'u minhu tsnan wa yabqa wahid. Nomor 1 dan 2 pulang. Hartanya dan keluarganya pulang. Tidak bisa mobilnya dimasukkan ke dalam kubur, rumahnya dipindahkan ke samping kuburan, enggak bisa. Istrinya atau suaminya tidak mau tidur di kuburan, nyamuk, Bu. Ya pulang. Itu pun kalau seandainya suami Anda ditinggal mati oleh Anda, ya. Ataupun ya, ibu meninggal duluan daripada suami misalkan. Suami paling sehari, 2 hari. Habis itu kesempatan besar. Ya. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Maka sebentar saja menangisnya. Ini ingat bahwa tidak dibawa mati. Anda melihat mobil mewah, indah ya mobilnya, megah ya, mewah. Ya, sebenarnya kalau dimiliki tidak dibawa mati. Itu 3. Yang keempat, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, ingat ayat Al-Quran, Qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah kehidupan dunia itu sedikit. Maka orientasikan akhirat agar bisa masuk surga. Anda yang sekarang, mohon maaf saya katakan seperti ini. Anda yang sekarang ngontrak rumahnya. Ya, gak apa-apalah ngontrak di dunia cuma sebentar. Yang paling penting kita punya rumah gak di akhirat. Yang kekal abadi, sempurna, tidak ada kesulitan hidup di dalamnya. Ya. Ulun kemarin ada beberapa lampu mati di rumah. Mau masang itu gak bisa. Karena tangga gak punya. Dalam hati ulun. Ah ini dunia tuh begitu. Handak tarang aja ngalih. Luar biasa. Ya. Sedangkan di akhirat tidak ada kesulitan apapun. Saya sering mengatakan di akhirat itu kadada mahajan. Mahajan kadada. Ya. Maka ingat ibu-ibu, itulah agar kita bisa qanaah. Dan sifat qanaah ini sangat diperlukan oleh seorang perempuan agar dia terlepas dari sifat penghuni neraka yang sudah dicap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk perempuan. Tukthirnal la'na wa takfurnal 'ashir. Suka sering mencaci pemberian dan kalaupun diberi tidak berterima kasih. Ya. Ingat itu baik-baik. Maka sifat ini sangat perlu ditekankan dalam hati para istri, para muslimah, agar sering-sering bersifat qanaah. Karena yang tidak qanaah dicap penghuni neraka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini maka perhatikan kiat-kiat tersebut. Apa Bu kiat yang pertama tadi? Sengaja saya ulang ini biar bukan hanya jiping, ngaji kuping. Apa itu? Ah, lupa kan? Apa Bu? Pantasan ngalih qanaah. Jiping sekalinya. Ah, Bu, apa Bu? Hah? Kalau pian seperti Imam Bukhari, ayu aja kada mencatat. Imam Bukhari sekali baca kitab Muwatta, sekali dengar hafal. Ya. Makanya dicatat, dicatat untuk diamalkan dan disebarkan sehingga itu menjadi umur kedua bagi kita. Apa yang pertama? Melihat ke bawah. Orang yang di bawah kita. Ya, dan itu ajarkan Bu kepada anak-anak kita. Ya. Ajarkan kepada anak-anak kita bahwa sering-sering melihat ke bawah. Bukan orang tua yang sukses setiap anak minta dia harus berikan. Padahal itu bukan keperluan primernya. Itu hanya sekunder atau tertier. Ya. Bah, Ma, ulun minta nungkar ini, tukar. Anak-anak baru 5 tahun sudah megang handphone iPhone 7 Plus. Gasan apa? Ya. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Hanya karena kasihan dengan anaknya. Maka ibu-ibu perhatikan itu. Yang kedua apa Bu? Tidak dibawa mati. Ya, tidak dibawa mati. Yang ketiga apa? Apa Bu? Bahwa kehidupan atau perhiasan kehidupan dunia hanya sementara. Sementara saja, sebentar, 60-70 tahun. Yang keempat, yaitu bahwa semuanya sedikit dibandingkan kehidupan akhirat. Coba mobil yang pian milikin, yang bagus-bagus berjejer setiap Kamis nih. Dan setiap Senin. Ada nong konol, nong halus gitu. Ya. Itu ya. Bukankah tidak sempurna? Kena hujan licak. Coba lihat, bayangkan. Ya. Maka ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, berusahalah berqanaah. Bolehkah membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat dan siang Jumat dengan harapan karena keutamaannya berbeda dan saya ingin mendapatkan kedua-duanya? Boleh. Silahkan. Ya. Surat Al-Kahfi dibaca boleh di malam Jumat, boleh di hari Jumat. Dan kedua-duanya utamanya beda. Yang di malam Jumat, kalau saya tidak salah ingat, itu fungsinya mendapatkan cahaya. Antara dari tempat dia membaca sampai ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Yang di hari Jumat dia mendapatkan cahaya. Seperti seseorang melakukan perjalanan dari Jumat kepada Jumat yang lain. Panjangnya cahayanya seperti itu. Maka boleh dia lakukan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk menyesal karena anak kadang kita sebagai ibu tidak fokus untuk kajian? Bahkan tidak bisa datang ke kajian. Maka jawabannya perlu didudukkan dulu masalahnya. Anak ini Bu memang ujian Bu ya. Ada hadis berbunyi, Al-waladu majbanatun mabkhalatun mahzanatun majhalatun. Hadis riwayat Imam An-Nasai atau Imam Ibnu Majah. Anak itu bisa mendatangkan kehilangan akal untuk orang tua. Sering mendatangkan kesedihan kepada orang tua. Sering mendatangkan sifat bakhil untuk orang tua dan sering mendatangkan sifat pengecut terhadap orang tua. Itu sifat anak memang seperti itu. Itulah yang disebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak kalian adalah ujian. Ya, ujian. Maka saya berpesan, apabila ibu tidak fokus ketika kajian bawa anak ataupun tidak bisa kajian karena ada anak, maka teruslah, tetaplah berusaha. Ya. Tetap meskipun bawa anak, dan tentunya pahalanya beda, Bu, dengan bapak-bapak yang duduk di depan, dengan ibu-ibu yang di samping, sampingnya ada anak menangis, sampingnya ada anak memukul anak yang lain. Ya, tentunya beda, Bu. Ya, dengan bapak-bapak yang fokus memperhatikan apa, beda. Tetapi tetaplah berusaha. Ya. Tetaplah berusaha. Dengan usaha tersebut kita akan mendapatkan pahala. Wallahu a'lam. Bukankah wanita-wanita di zaman Rasulullah SAW, mereka juga seperti ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, punya anak, tetapi mereka pun minta dikhususkan waktu untuk diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tetaplah berusaha. Berdosakah kita jika keluar rumah untuk keperluan-keperluan rumah tangga atau rutinitas yang ada, tetapi kadang tidak meminta izin pada suami? Karena kalau selalu minta izin rasanya takut keseringan, dan suami saya sepertinya biasa-biasa saja. Maka jawabannya, Bu, izin kepada suami itu ada dua macam. Ada hadis berbunyi, wala takhruj min baitihi illa bi'idzni. Tidak boleh seorang istri keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Izin kepada suami ada dua macam. Jadi hukum asal harus dengan izin, Bu, ya. Hukum asal harus dengan izin. Tetapi izin kepada suami ada dua macam. Macam yang pertama, izin secara umum. Bahwa suami mengizinkan istrinya menjemput anaknya, pergi ke pasar, nungkar intalu, ya, pergi ke pasar pal 7 misalkan. Dia diizinkan secara umum. Maka ini tidak perlu izin keseringan. Ya. Setiap 5 menit keluar SMS lawan suami. Ulun hendak kesinilah. Ayo ja. Ulun hendak kesinilah. Ayo ja. Enggak perlu juga seperti itu. Izin secara umum. Kecuali kalau seandainya suaminya memang sangat protektif dan posesif. Maka dia, dan itu tujuan untuk menjaga kehormatan sang istri. Ya. Maka dia wajib minta izin. Misalkan, ya, ke mana ingin kajian ke Martapura, ingin kajian ke Banjarbaru, ingin kajian ke mana, ke Baitul Hikmah, maka harus izin dengan suami. Ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ada yang bertanya, kalau kada bisi suami, Bang, menikah ya, supaya bisa ada yang minta diizini. Bagaimana solusi berteman dengan orang yang suka menjelek-jelekkan orang lain? Maka jawabannya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, kan ada hadis Rasul yang berbunyi, masalus sadiq salih was sadiq talih kama kahamil misk wa nafikhil kir. Perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dengan pandai besi. Maka berdasarkan hadis ini, kita ketika berteman wajib mencari teman yang baik, yang bagaikan minyak wangi. Kalau kita berteman dengan dia, kita minimal mencium bau wangi darinya. Artinya minimal melihat ucapan yang baik atau perbuatan yang baik darinya. Satu, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita bisa mendapatkan hadiah darinya. Artinya mendapatkan pengajaran yang baik darinya. Ada amar ma'rufnya, nahi mungkar. Ini teman yang semestinya ditemani. Yang ketiga, yaitu minimal kita bisa membeli minyak wangi darinya. Artinya kita bisa minta diajari olehnya. Nah, inilah teman-teman yang semestinya kita temani. Taib, Ustaz, kalau teman ada yang seperti ini, menjelek-jelekkan orang lain, maka jawabannya tugas kita amar ma'ruf nahi mungkar. Tugasnya amar ma'ruf nahi mungkar. Yang bisa dengan lisannya, dia ucapkan dengan lisannya. Yang bisa dengan tangannya, dia rubah dengan tangannya. Yang tidak bisa dengan tangan dan lisan, dia ingkari dengan hatinya. Jangan umpat-umpatan. Wallahu a'lam. Apa kaitannya ucapan seandainya dalam perihal yang baik dengan orang yang suka panjang angan-angan? Pertama, panjang angan-angan diharamkan dalam agama Islam, kecuali dalam kebaikan. Misalkan, kalau seandainya saya kaya, saya akan berumroh. Kalau seandainya saya kaya, saya akan bersedekah. Ini bukan panjang angan-angan, tetapi ini adalah angan-angan, ini adalah cita-cita baik. Dan itu diperbolehkan. Adapun panjang angan-angan, ini untuk perkara dunia. Nah, itu Bu. Itu bedanya. Seandainya dengan panjang angan-angan. Panjang angan-angan untuk perkara dunia. Nanti setelah 2 tahun, aku akan kayak ini. 5 tahun ke depan, aku akan kayak ini. Ya, untuk dunia. Entah masalah rumah, entah masalah harta, entah masalah jabatan, entah masalah ekonomi, entah masalah jual-beli, dan semisalnya. Terlalu panjang angan-angan. Allahu a'lam. Untuk memiliki amal jariah, yaitu menyebar ilmu. Saya ingin memilikinya, tapi ilmu agama kurang. Bagaimana bila saya sebarkan kepada orang lain, selain anak-anak, adalah ilmu dunia. Niatkan yang disebarkan ilmu dunia untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Dia dapat pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amalan-amalan sesuai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya, seseorang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Di sini Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan, saya nasihatkan kepada ibu, ikuti kajian Jamiul Ulum wal Hikam yang saya ngaji setiap Senin di Surau TV. Di situ saya membaca kitab Jamiul Ulum wal Hikam. Ada penjelasan menarik ketika amalan-amalan sesuai dengan niat. Ini bukan hanya amal ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Bukan. Tapi seluruh amal sesuai dengan niat. Bahkan amalan-amalan kebiasaan, makan, minum, tidur, ya, berdiri, duduk, berbaring, berjalan, berbicara, itu kebiasaan. Tapi ketika dibarengi dengan niat ibadah, dia bernilai ibadah. Maka hukum mempelajari ilmu dunia, hukumnya mubah. Kedokteran, teknik, pertanian, perkebunan, peternakan, ya, mubah hukumnya. Dan dia akan bernilai ibadah jika diniatkan ibadah. Nah, begitu juga yang mengajarkan ilmu dunia, ilmu matematik, ilmu bahasa Inggris. Ya. Dia akan bernilai ibadah jika untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Wallahu a'lam. Kalau belum punya suami, nah ditakuni juga. Kalau belum punya suami, izin kepada siapa Ustaz? Sebab saya janda dan sedang merantau di negara orang. Ini bukan ibu-ibu yang di sini bertanya, yang di internet yang bertanya. Jadi jangan suudzon, pian. Maka jawabannya, yang terbaik bagi sang ibu ini, karena ada kata-kata merantau, saya katakan, pulanglah ke negerinya, berkumpul dengan mahramnya. Karena itu lebih selamat dan lebih sesuai dengan syariat. Para tenaga kerja wanita, terutama yang mereka bekerja di bukan negara Islam, maka mau tidak mau akan terserap kebiasaan-kebiasaan buruk non-muslim, membuka aurat, ya, kemudian makanan minuman, kemudian gaya hidup, mau tidak mau. Inilah sebab kenapa Rasulullah SAW mengatakan, ana bariun mimman ya'ishu baina dhahranail musyrikin. Aku berlepas diri dari orang-orang yang hidup di tengah orang-orang musyrik. Kenapa? Karena otomatis akan terserap akidahnya, ataupun ibadahnya, ataupun tingkah lakunya. Dan itu tidak sedikit. Berapa banyak orang-orang yang tinggal di negeri non-muslim, akhirnya mereka murtad. Bahkan bukan hanya sekedar murtad, menghina Islam. Menganggap agama yang mereka kira, agama yang mereka anut sekarang lebih baik dari keislaman yang mereka miliki dahulu. Ini ibu-ibu, maka itu yang pertama, pulang dulu, berkumpul dengan mahramnya sehingga terjaga kesuciannya, kehormatannya, mu'azzazah, mukarramah kata orang Arab. Dimuliakan di tengah mahramnya, disanjung di tengah mahramnya, tidak dihina, tidak direndahkan di tengah orang-orang lain, laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, setelah pulang, maka carilah suami yang saleh, yang baik agama dan akhlaknya. Ya, cari. Cari suami yang saleh. Dan mencari di sini bukan berarti seseorang kemudian bermudah-mudah untuk menawarkan diri kepada laki-laki, akan tetapi dilihatlah laki-laki yang baik, dan baik akhlaknya dan baik agamanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Jika datang kepada kalian laki-laki yang baik agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Jazakumullahu khairan atas pertanyaan dan perhatiannya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis, dan sebelumnya semoga kita bisa bertemu kembali di dalam kajian-kajian Islam ilmiah di masjid ini ataupun di tempat-tempat lain. Kalau seandainya belum sampai umur untuk kembali, karena ini safar jauh, kalau seandainya belum sampai umur, maka saya minta halal kalau ada kesalahan dan kealfan terhadap ibu-ibu saudari-saudari sekalian. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.